Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah memasuki pembahasan mengenai hukum waris mengenai fulta, di mana fulta adalah seorang yang memiliki dua alat kelamin atau kemudian tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Maka bagi orang yang seperti ini dilihat kepada tanda-tanda yang ada pada dirinya, ya. Yang paling pertama dilihat yaitu dari alat kelamin yang mana keluar air kencingnya, ya, ketika dia buang air, ya. Maka apabila keluar dari alat kelamin laki-laki, dia laki-laki. Apabila keluar dari alat kelamin perempuan, maka dia perempuan. Namun apabila keluar dari dua alat kelamin tersebut, maka dilihat mana yang, ya, lebih pertama lebih dahulu. Apabila misalnya dalam suatu keadaan dia keluar dari satu alat kelamin, kemudian pada umur sekian, ya, dari umurnya, ya, tahun sekian dari umurnya, kemudian keluar dari dua alat kelamin tersebut, maka dihitung, ya, yang keadaan pertama, dari mana keluarnya pertama kali. Apabila ketika kecil keluarnya dari alat kelamin laki-laki, maka laki-laki. Apabila keluarnya dari alat kelamin perempuan, maka perempuan. Dan apabila tidak ada keadaan awalnya, maka dilihat kepada banyaknya, ya. Dilihat kepada banyaknya. Keluar dari dua alat kelamin secara bersamaan, dilihat banyak mana yang keluar dari alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan. Jadi ini cara mengetahui, ya, atau memecahkan iskal, yaitu kebingungan yang ada pada orang yang seperti ini, khunza. Namun apabila sama, ya, dari sisi banyaknya dan juga tidak ada keadaan pertama, ya, tidak ada keadaan pertama yang kita sebutkan tadi, apakah keluar dari alat kelamin laki-laki terlebih dahulu, kemudian keluar bersama, atau kemudian keluar dari alat kelamin perempuan lebih dahulu, kemudian keluar secara bersamaan, ya. Kalau tidak ada dua perkara ini, ya, artinya sama banyaknya ketika keluar dari kedua kelamin tersebut, dan juga tidak ada keadaan pertama, maka ditunggu sampai muncul tanda-tanda yang lainnya, ya, ketika dia mulai dewasa. Kalau muncul tanda-tanda laki-laki seperti, ya, mengeluarkan mani dari alat kelamin laki-lakinya atau tumbuh jenggotnya, ya, maka dia laki-laki. Namun kalau keluar tanda-tanda kedewasaan pada seorang perempuan seperti mulai tumbuh, ya, darahnya, ya, air dan yang lain sebagainya, maka ini dia dihukumi sebagai perempuan, dihukumi sebagai perempuan. Jadi ya, tanda yang keluar ketika menjelang dewasanya atau ketika dewasanya dia. Maka kita sudah sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, di situ ada beberapa pendapat dari kalangan ulama untuk membagi harta warisan, ya, kepada orang yang seperti ini keadaannya. Ya. Pendapat pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Dibagi secara penuh. Baik, yaitu dia diberikan bagian yang paling kecil. Kalau bagian yang paling kecil adalah, ya, bagian apabila dia dihitung sebagai laki-laki, diberikan bagian laki-laki. Adapun apabila bagian yang paling kecil baginya, yaitu ketika dia dihitung sebagai perempuan, ya, diberikan bagian perempuan, diberikan bagian yang paling kecil, ya, ketika meninggalnya orang yang, ya, mewariskan hartanya, ya, maka dia diberikan bagian yang paling kecil, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, ya, dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Kalau pendapat yang kedua, ya, diberi bagian yang terkecil terlebih dahulu, kemudian dilihat keadaannya sampai jelas keadaannya, sampai muncul tanda-tanda yang kemudian akan menjadikan keadaan jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, ya. Maka ketika telah jelas, ya, apakah kemudian dia laki-laki atau perempuan, apabila memang harus diberikan tambahan, diberikan tambahan. Kalau tidak harus diberikan tambahan karena, ya, sudah sesuai, karena bagiannya adalah bagian yang paling kecil, maka sudah tidak perlu diberikan tambahan. Dan sisa yang tadi disimpan di bagian kemana? Di bagian ke orang yang berhak, ya, di bagian ke orang yang berhak. Karena ketika bagian yang disimpan tersebut ternyata memang bagian dia, maka itu kemudian hak dia. Tapi kalau bukan bagian dia, berarti apa? Ada berhak yang lainnya. Jadi ahli waris yang ketika meninggalnya, orang yang meninggal tadi masih menunggu apakah ini, ya, berhak mendapatkan lebih atau tidak. Ya. Nanti kita akan berikan contoh supaya lebih jelas. Kemudian pendapat yang ketiga apa? Dilihat dari pembagiannya. Atau ada yang bisa lebih pas menyebutkannya? Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya dilihat kalau bagiannya sebagai laki-laki berapa, bagiannya sebagai perempuan berapa, dua-duanya dibagi dua. Dua-duanya dibagi dua, kemudian digabungkan. Mendapatkan setengah bagian laki-laki dan mendapatkan setengah bagian perempuan. Mendapatkan setengah bagian kalau dia laki-laki, ya, dan mendapatkan setengah bagian kalau dia perempuan. Intinya apa? Kalau ada bagian laki-laki kemudian ada bagian perempuan lebih besar, ya tengah-tengahnya di sini. Ya. Atau kalau sebaliknya bagian perempuan lebih kecil, bagian laki-laki lebih besar, berarti tengah-tengahnya, ya, pertengahannya. Lebih besar daripada bagian kecil, tapi lebih kecil daripada bagian besar. Pertengahan, pertengahannya itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang terakhir dan ini yang wajib, yaitu dirinci, ya, dirinci. Apabila dia adalah seorang yang diharapkan akan jelas keadaannya pada suatu waktu nanti, ya, masih kecil misalnya. Ini kalau ditunggu, nanti kalau sudah dewasa jelas, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan dengan tanda-tanda yang ada. Ya, kalau sekarang belum bisa karena alat kelaminnya dua, kencingnya dari dua alat kelamin tersebut, kemudian sama banyaknya dan tidak ada keadaan awalnya, masih bingung. Ditunggu sampai dewasa nanti pasti kelihatan tanda-tandanya. Apakah kemudian nanti dia haid atau justru keluar maninya, ya, keluar maninya dari alat kelamin laki-lakinya. Maka ini ketika diharapkan seperti ini, maka dilakukan dari pendapat yang kedua, diberikan bagian terkecilnya, apakah bagian perempuan yang terkecil atau bagian laki-laki yang terkecil, maka diberikan kepadanya, sisanya apa? Disimpan, ya. Kemudian yang lainnya mendapatkan bagian terkecil semuanya, ya. Misalnya dia, orang yang meninggal ada anaknya, anaknya selesai tadi. Anaknya nggak tahu laki-laki atau perempuan. Terus ada istrinya juga, ada apa namanya, ada bapaknya atau ibunya. Semuanya diberikan bagian terkecil semuanya. Ya, semuanya diberikan bagian terkecil semuanya. Ya, dari apa kemungkinan yang ada, kemudian sisanya disimpan. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Ya. Maka kalau sudah jelas keadaannya, tahu akhirnya siapa yang harus ditambahkan bagiannya. Apakah bagian si unsa tadi, ataukah bagian tadi istrinya, atau bagian bapaknya, atau bagian ibunya, nanti ketahuan ketika apa? Ketika bisa. Ya. Tapi kalau tidak diharapkan, ya, bahwasanya nanti perkaranya akan menjadi jelas, sudah tidak ada harapan lagi, ditentukan bahwasanya orangnya atau anak tersebut unsa tadi, ketika ditunggu, ternyata belum jelas keadaannya meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak bisa diharapkan lagi, jelas atau tidaknya. Ya, maka diberikan setengah bagian dari laki-laki dan setengah bagian dari perempuan, pendapat yang keberapa? Pendapat yang ketiga. Ya. Terus, gimana meninggal kok dikasih harta? Ya, kembalilah ahli warisnya lagi. Dibagikanlah lagi, seperti itu. Ya. Jadi tadi dia sudah dapat bagian terkecil, tinggal diberikan apa sisanya, yaitu setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan, kemudian ditambahkan mesti ada mesti ada lebihannya, mesti ada lebihannya di situ. Kita berikan contoh supaya lebih jelas. Ibaratnya itu yang lainnya. Ini seorang yang meninggal. Kemudian dia ada seorang anak yang tadi khunsa. Khunsa berarti ya, kita bilang saja K gitu ya. Laki-laki atau perempuan, belum tahu. Ya. Kemudian juga meninggalkan seorang saudara laki-laki, kata anak. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ya. Nah, kalau dia laki-laki, berapa baginya? Siapa yang tahu? Tidak ada yang lain, sudah bapak ibunya tidak ada. Kalau dia laki-laki, berapa baginya? Siapa yang tahu? 2/3 apa setengah? Setengah atau 2/3? Dapat semua, dapat semuanya 100%. Ya bangga. Karena ini asyik, dia mewarisi secara taksir, ini mewarisi secara taksir. Ini dapat semua, ini tidak dapat apa. Ya, kalau ini mewarisi secara taksir, ini mewarisi secara taksir, ini menghadap yang ini, ya, ini tidak dianggap. Dapat semua. Tapi kalau perempuan, dapat berapa? Setengah, dapat setengah. Berarti seorang laki-laki dapat sisanya, sisa. Tapi sisanya kalau apa? Kalau tadi keadaannya dari laki-laki tidak dapat. Kalau dia laki-laki itu, kalau perempuan dapat sisanya yaitu setengah. Ya begitu keadaannya. Baik. Jadi bagaimana pembagiannya? Karena belum jelas dia, kasih bagian yang terkecil dulu, setengah. Baik. Berarti saudara laki-laki kasih bagian yang terkecil juga, itu kan? Tidak ada apa-apa. Yang ini, ya, kasih dulu segini. Ya. Paham? Kasih dulu apa? Kasih dulu angin. Ya. Kasih angin dulu. Artinya nggak dikasih apa? Jadi kasih apa? Sampai ternyata ketika besar, Ya, berarti yang disimpan berapa? Yang disimpan setengah. Yang disimpan setengah. Sampai ternyata ketika besar, ternyata laki-laki, kasihkan lagi ke anak laki-laki tadi, kuncinya tadi. Tapi kalau ternyata perempuan, ya sudah, setengahnya kasihkan saudara laki-laki tersebut. Itu, Fahmi? Nah, seperti itu. Ini, mana yang lebih besar bagi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita berikan contoh kalau bagian yang besar, bagian perempuan. Mudah-mudahan benar ya, anak ini baru anak pikir ini, mudah-mudahan betul ini. Karena baru di awal-awal ini belum dituliskan. Tapi sepertinya begini katanya. Ini orang yang meninggal. Kemudian ada anaknya unta. Ada anaknya unta. Ada istri atau meninggalnya perempuan aja. Ini suami. Suami. Ya, yang meninggal perempuan. Nah, ini perempuan. Ibunya siapa? Ibu unta. Ya, bukan unta. Kalau unta perempuan. Khunza. Baik. Khunza. Khoha. Khoha. Khunza. Baik. Kemudian punya bapak dan punya ibu juga. Berarti kakek sama ini, kakek. Ya, jadi kalau mau menyebutkan jangan dilihat dari kuntanya, bukan, lihat dari mayitnya. Ya, ini orang yang mati perempuan, ya, dia punya bapak punya ibu. Ya, jadi kalau apa mau nggak bingung, dilihat patokannya di si mayit. Ya, jangan kemudian punya nenek, siapa yang punya nenek? Ya, kuntanya iya memang punya nenek memang, tapi lihat ini, ya, lihat orang yang meninggal itu. Nah. Baik. Nah, kalau khunsanya ini kan laki-laki atau perempuan? Baik. Sekarang keadaannya kalau khunsanya laki-laki bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan? Kalau khunsanya laki-laki dia mengatakan apa? Siapa yang tahu? Ya, yang masih ingat. Yang jawab benar pasti setengah atau berapa? Satu apa? Semua. Siapa yang tahu? Sisa, mendapatkan sisa karena masih ada ashabul fard yang lainnya. Eh, sisanya berapa? Jadi ya, suami ada berapa? Suami ini kalau dia anaknya laki-laki dapat berapa? Seperempat. Baik. Kalau dia perempuan sama saja seperempat juga, nggak ada bedanya. Berarti sudah ini nggak dipusingkan bagi suami, dapat seperempat sudah. Ya. Laki-laki kalau dia laki-laki kita sedang membahas dua keadaannya. Sekarang kita sedang membahas laki-laki. Kalau ini anak laki-laki, si suami dapat apa? Kalau laki-laki ya anak dia dapat seperempat, kalau perempuan sama saja dapat seperempat karena punya anak. Baik. Tinggal sekarang bapaknya. Bapaknya kalau dia laki-laki, bapaknya mendapatkan berapa saya bentuk? Seperenam, betul. Nah. Kalau ibunya kalau laki-laki, anaknya laki-laki mendapatkan seperenam juga, betul. Nah, berarti berapa sisanya? Seperenam, seperenam, sepertiga, seperempat, sepertiga tambah seperempat, setengah, lebih dari setengah. Sepertiga tambah seperempat berapa? Penggilan penyebutnya 12. 7 per 12, 7 per 12, sisanya 7 per 12. Nah, sisanya 5 per 12 lah, sisanya 12. Itu kan sisanya 5 per 12, baik. Nah, sisanya 5 per 12, saya jawab langsung. Nah, kalau perempuan, anaknya perempuan, dia dapat berapa? Setengah. Mana yang lebih besar? perempuan, kalau dia perempuan dia lebih besar. Jadi awal kasih 5/12 dulu, kasih 5/12 dulu, yang disimpan berapa? 1/12. Ya, yang disimpan berapa? 1/12. Kemudian 1/12 ini kalau dia laki-laki, dikasih ke siapa? Ya, coba lihat nih. Kalau anak sepuluhnya tak perempuan, bapaknya mendapat sisa. Ya. Kalau ini anaknya perempuan, dia dapat 1/6 sama saja. Ya. Jadi 1/12 ini kalau ternyata dia perempuan, kembali ke sini. Ulang ya. Kembalinya ke bapaknya. Bapaknya awalnya dapat 1/6 dulu. Atau apa? 1/6 dulu. Baik. Kita hitung dulu sisanya berapa? Kalau perempuan 1/2 tambah 1/4 tambah 1/6 3/4 ya kan? 3/4 tambah 1/6 berapa? 3/4 tambah 1/6 pembelian 12 juga. Nah, penyebab berapa? Ditambah 3/4 itu 9/12 tambah 1/6 itu berapa? 1/6 itu 2/12 ya kan? 9/12 tambah 2/12 11/12 sisanya 1/12. Baik. Berarti kalau dia laki-laki kembalinya dia iya ke sini ya, ke sini. Nah, berarti berapa? Dari awalnya bapak dikasih 1/12, si Khunsa dikasih 5/12 ya. Kalau kemudian ternyata dia laki-laki, bapak ditambah 1/12, 1/12 tambah 1/12 berapa? 2/12, 2/12 berapa? 1/6. Baik. Tapi kemudian kalau dia ternyata perempuan, berarti dikasihkan ke Khunsanya 1/12 tambah 5/12, 6/12. Seperti itu keadaannya. Ya, jadi kita sudah menjelaskan. Alhamdulillah ternyata cocok ya. Tadi masih di awal-awal. Ternyata alhamdulillah. Ya ini aja yang sudah kita tuliskan ini aja. Gak usah lihat yang lain-lain. Jadi kalau misalnya apa namanya ada saudaranya atau enggak, mungkin ada saudaranya. Mungkin ada saudaranya. Kunsanya, oh enggak, kalau kunsanya enggak. Kasusnya begini saja, kasusnya begini saja. Semua ahli waris sudah kita tuliskan ini. Yang ini aja ahli warisnya. Seperti itu. Kalau ada ahli waris yang lainnya, ya tulis sudah, tulis sudah. Kalau cuma begini saja kasusnya, itu cuma ini aja ahli warisnya. Ya. Punya keluarga yang lain apa enggak? Kayak gini punya keluarga yang lain apa enggak? Bisa jadi tidak keluarga yang lainnya, cuma bukan ahli waris. Seperti itu. Jadi yang ditulis cuma ahli warisnya saja. Yang terhajar tidak dituliskan. Yang terhajar tidak kita tuliskan. Tapi begitu solusinya. Namun ternyata kalau misalnya belum jelas dia sudah mati, berarti dikasih berapa? Kalau ternyata belum jelas dia ternyata sudah meninggal, kasih berapa? 5/12. Berarti nggak ditambah? Setengah. Setengah ditambah 1/6. Setengah dari mana? Ya? Pendapat ketiga. Pendapat ketiga begini caranya. 5/12 dibagi 2 lagi. 5/12 harus dibagi 2 lagi. Bagaimana tulisnya? 5/12 dibagi 2 berarti ini kali 2. Ya kan gitu? Ya. Kemudian tambahkan 1/2 lagi, ini dibagi 2 berarti ini kali 2. Ini kan? Berarti 5/24 tambah 1/4. Berarti 1/24 ini 5 tambah 6, 11/24. Ya, ini bagiannya ketika dia ternyata belum sempat jelas meninggal misalnya. Apa 11/24? Atau sampai misalnya enggak jelas-jelas, tidak kelihatan tanda-tandanya, laki-laki atau perempuan, ya, sama sekali tidak keluar tanda-tanda yang lainnya, ya, bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, ya, dikasih 11/24. Berarti tambah berapa kalau kita kasih 11/24? Tambah berapa, ya? 1/12 ditambah 1/24, ya, ditambah 1/24, bagiannya ditambah 1/24. Dari mana? Gampangnya ini aja, 1/5 ini dibagi 2, 1/24 sudah itu tambahannya, ya. Nah, karena ini adalah selisih ini dan ini, jadi pertengahannya apa? Pertengahannya boset ini ditambah setengahnya ini. Paham? Ya gitu. Paham ya? Nggak apa. Kalau mau cara yang gampang itu, kalau mau cara yang agak rumit ini. Berarti yang ini ditambah 1/24 bagiannya, bapaknya juga tambah 1/24. Seperti itu. Kalau yang ini bagaimana? Dapat berapa dia kalau ternyata meninggal belum sempat jelas keadaan dia, laki-laki atau perempuan? Nah, berarti semua tambah semua setengah, semua itu satu, setengah itu ya setengah. Berarti pertengahannya berapa? 3/4. Gampang kan? Ini yang berapa? 1/4. Ya, daripada ini bagi dua, ini bagi dua, mending atau ini pertengahannya berapa? Gitu loh. Misalnya 1 juta sama 2 juta, ini 1 juta, ya bang, ini 2 juta, ini 1 juta. Ini sudah pertama 1,5 juta. Seperti itu. Ya. Sama dengan 5/12 sama setengah ini. Misalnya 5/12 itu 5 juta. Setengahnya berapa? 6 juta. Berarti dia akan berapa? 5,5 juta. Ya, seperti itu. 5,5 juta, baik. 11/24. Baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya atau sudah habis waktunya? 5 menit. Ya, baik. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, masih tentang keadaan yang dimungkinkan begini dan dimungkinkan begitu, ya. Yaitu tentang anak yang masih dalam kandungan. Ini masih banyak kemungkinannya, mungkin laki-laki, mungkin perempuan, mungkin keluarnya dalam keadaan hidup, mungkin keluarnya dalam keadaan sudah meninggal. Mungkin anaknya cuma satu yang dikandungan, mungkin kembar, kembar dua, kembar tiga. Yang pernah ada kembar berapa? Kembar empat, mungkin ada ya. Nah ini tidak jelas berapa jumlahnya, ya. Jadi ada dari sisi laki-laki atau perempuannya, hidup atau tidaknya, kemudian jumlahnya berapa, ini tidak jelas, ya. Padahal ya kalau memang ada kehamilan ketika itu dan memang jelas ada ketika orang yang mewariskan harta ini meninggal, ya dia apabila termasuk ahli waris, ya mewarisi walaupun masih dalam kandungan, walaupun masih dalam kandungan. Maka di sini masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini dibahas oleh ulama bagaimana cara membagikan harta tersebut kepada janin yang seperti ini keadaannya. Maka hal yang dimaksud adalah janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan, yang apabila ada seorang yang meninggal, janin tersebut ikut mewarisi atau juga menghajar orang yang lainnya, makanya dipertimbangkan, ya. Maka ini dipertimbangkan, ya. Kalau memang janin yang tidak mewarisi atau tidak menghajar, ya itu sudah tidak usah dipertimbangkan, ya. Misalnya seorang meninggal, ya, dalam keadaan ibunya mengandung, orangnya meninggal, ya. Ibunya sedang, ini orang meninggal misalnya, ini ibunya sedang mengandung, tapi dia punya anak laki-laki. Saudaranya bakal mewarisi atau tidak? Tidak mewarisi karena ada anak laki-laki ini yang tidak boleh susah. Katakanlah kalau itu anak laki-laki, berarti tidak bakal mewarisi apa namanya saudara dari orang yang meninggal itu, walaupun dia masih dalam kandungan. Sudah tua saja atau misalnya memang dia sudah dewasa saja tidak mewarisi, apalagi masih dalam kandungan. Jadi dipertimbangkan kapan ketika dia mewarisi, ketika dia mewarisi. Nah, bisa itu misalnya seorang anak, ya, seorang meninggal kemudian anak yang masih dalam kandungan, atau misalnya kandungan tersebut seorang saudara misalnya, orang meninggal saudara yang masih dalam kandungan, ya, selama dia mewarisi ya, selama dia mewarisi, atau paman misalnya, ya, seorang meninggal dalam keadaan, ya, berarti neneknya masih mengandung, ya, neneknya masih mengandung, bisa juga, bisa jadi. Allah, seorang meninggal dalam keadaan neneknya masih mengandung, walaupun mungkin kasusnya jarang. Tapi secara global, ya, kasus kehamilan ini ada, ya, seorang meninggal, misalnya istrinya sedang mengandung, ya, atau seorang meninggal ibunya sedang mengandung, ini ada ya, kasus-kasus yang seperti ini, ada kasus-kasus yang seperti ini. Maka di sini harus dipertimbangkan. Maka kandungan atau janin yang ada dalam kandungan itu mewarisi, ini berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Tapi apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, memang kandungan tersebut sudah ada ketika orang yang mewariskan hartanya tadi meninggal, ya. Bukan belum ada di dalam janin, bukan belum ada dalam janin, tapi sudah ada ketika itu. Ya. Walaupun kandungan tersebut masih berbentuk nutfah, yaitu apa? Masih berbentuk nani. Ya. Walaupun berbentuk nani yang telah bercampur antara nani laki-laki dan perempuan sudah bercampur, ya, walaupun hanya seperti itu wujudnya, tetap mewarisi. Ya. Nutfah tersebut tetap mewarisi. Nutfah itu adalah keadaan yang paling pertama, ya, belum berbentuk segumpal darah, belum berbentuk segumpal daging, masih keadaan paling pertama, ya, masih baru pembuahan. Nah, ini pun sudah mewarisi. Syarat yang kedua, dia keluar dalam keadaan hidup, ya, harus keluar dalam keadaan hidup. Kalau katakanlah sampai 9 bulan ditunggu kemudian keluar dalam keadaan meninggal, ya, tetap tidak mewarisi. Baik. Allah alam bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hak waris dari seorang yang dikandung atau janin yang dikandung ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.